rahimi wa nuqsanihi. Umuri lamma tadammana an-naf'a naf'a al-ukhrawi al-ukhrawiyya Ammar Ammar ibn Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam Asbuk. Cukup. Perhatikan dari beliau ini fa inqila halil zamu min ta'siri silatir rahmi fi ziyadatil umur wa nuqsanihi wa ta'sir du'a fi dalika amla. Kata beliau apakah ada itu ya, apakah hal yalzam, apakah silaturahmi itu, pengaruh silaturahmi itu berpengaruh ya, fi ziyadah al umur, terhadap tambahan umur atau pengurangan umur, atau apakah ada kelaziman, keharusan, pengaruh doa vidarika dalam nambah umur atau kurang umur amla atau tidak. Maka jawabnya nadarika ghairu lazim. Maka jawabannya ini enggak harusan. Dengan silaturahmi tambah umur, dengan doa tambah umur, enggak ada keharusan demikian. Ya, enggak ada keharusan. Enggak ada kelazimannya berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Ummu Habibah, laqad sa'altillaha ta'ala li ajalin madrubah. Sungguh engkau telah meminta kepada Allah berkenan dengan ajal yang sudah ditetapkan. Ini kan kaitannya gini. Ummu Habibah berdoa, ya Allah, panjanganlah umur saya bersama suami saya Rasulullah, bersama bapak saya Abu Sufyan, sama abang saya Muawiyah. Nabi dengar doa dia kayak begini. Kamu sudah meminta doa yang sudah ditetapkan, yang ajal yang sudah ditetapkan. Jadi enggak ada keharusan dengan kita silaturahmi nambah umur. Apalagi dalam hadis disebutkan mengenai lauhul mahfuz rufi'al qalam wa jaffatish shuhuf. Pena telah diangkat. Pena penulisan takdir telah diangkat. Enggak ada lagi penulisan, enggak ada lagi revisi. Wa jaffatish shuhuf. Dan juga lembaran-lembaran penulisan takdir itu sudah kering. Enggak ada revisi lagi. Tidak ada revisi lagi sedikit pun. Nah, kemudian kata beliau, fa'ulima anna al-amara al-muqaddaratun. Maka kalau begitu diketahuilah bahwasanya umur itu adalah sesuatu yang sudah ditakdirkan, lam yusra' ad-du'a bi taghyiriha. Maka tidak disyariatkan untuk berdoa untuk merubahnya dalam artian tambahan. Ini bi khilafin najati min adabil akhirah. Ini berbeda dengan selamat dari adab akhirat, ya. Itu kita disyariatkan. Wa inna doa masyru'un lah. Doa untuk selamat dari adab akhirat disyariatkan. Nafi'un fihi. Bermanfaat. Padahal seorang masuk azab itu sudah ditakdirkan belum? Takdirkan enggak? Ditakdirkan, tapi dia disyariatkan berdoa berhindar dari neraka. Disyariatkan seorang menghindar dari azab kubur. Padahal dia sudah ditakdirkan. Sama seperti seorang diperintahkan untuk taat. Nah, padahal Allah tahu deh, Allah sudah takdirkan dia maksiat. Tapi Allah tetap perintahkan taat. Nah, ini makanya antum perlu memahami iradah lillah, iradatan. Ya, iradah syar'iyah wa iradah kauniyah. Iradah kauniyah Allah itu sudah menentukan kita. Sudah menentukan seorang takdirnya itu gimana. Tapi ada iradah syar'iyah, Allah tetap perintahkan. Paham enggak di sini? Seorang diadab atau tidak diadab itu sudah Allah kehendaki dengan iradah kauniyah. Tapi seorang diperintahkan untuk menghindar dari adab itu adalah iradah syariah. Nanti enggak sini? Ya, iblis ya di neraka. Iradah kauniyah. Iblis diperintahkan untuk taat syariah. Nah, berarti iradah syariah belum tentu berkesesuaian dengan iradah kauniyah. Ngerti sini ya? Baik. Ala tara anna ad-du'a bi taghyiril umur lamma tadammana an-naf'a al-ukhrawiyya syuri'a kama fi ad-du'a alladhi rawahu an-Nasa'i. Kata beliau, tidakkah Anda perhatikan bahwa berdoa untuk menambah umur karena memberi manfaat akhirat itu baru boleh disyariatkan sebagaimana dalam doa yang diriwayatkan oleh Nasa'i dari hadis Amr bin Yasir ya dari Nabi SAW. Bahwa beliau berdoa, Allahumma bi ilmikal ghaib, ya Allah dengan ilmu ghaibmu, dengan ilmumu, ya yang mengetahui perkara yang ghaib, wa kudratika dan kudrahmu kekuasaanmu alal khalqi pada makhluk, ahyini makanat al hayatu khairan li, ya biarkanlah aku hidup selama hidup itu lebih baik bagiku. Kemudian, wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkan aku jika kematian itu lebih baik bagiku. Nah, ini baru boleh. Sama kayak kita mengatakan begini. Ya, ya Allah panjangkanlah umur dia dalam ketaatan. Boleh. Ya, tapi kalau cuma ya Allah panjangkanlah umurku. Nah, tidak ada pada hal-hal yang di situ syariat. Ya panjangin umur aja. Ini enggak boleh. Ya, panjang umurnya gitu kan. Panjang umurnya. Lihat doa pakai sambil nyanyi. Ternyata tasyabbuh kepada Nasrani. Isi doanya pun salah. Minta panjang umur tidak dalam rangka kebaikan yang disyariatkan. Salahnya numpuk itu. Panjang umurnya. Tasyabbuh ke Nasrani. Yang kedua, seperti istihza biddin. Mengolok-ngolok doa sambil nyanyi. Tepuk tangan. Serta mulia. Gimana mau mulia? Ya. Terus isi doanya salah lagi. Isi doanya di sini. Ya. Ya, jadi di sini boleh ya. Seorang meminta panjang umurnya dalam ketaatan. Baik, kemudian wakilah. Salawatullah. Ah, kenapa Mansub? Layaruddu. Umur, bukan umri, umur. Illal birru. Ah, terus. La yuhramu ar-rizqa. Naibul fa'ilnya itu rajul, domir, huwa. Rabdun mubtada. lima. Oh iya, yeah. Na'ma ya, yeah. Na'ma. Sallallahu alaihi wasallam. Umur. Dari mana tadi Abu Gilay? Wayudu hadha marwahul Hakim. Nah, jadi sebuah riwayat yang diriwayatkan Imam Hakim yu'ayyid hadha. Menguatkan pendapat ini. Ya, di sahihnya dari hadis Sauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yuridul qadara illa du'a." Ya. Tidak ada yang dapat mencegah menolak takdir kecuali doa. Ya, wala yazidu fil umuri illa albiru. Tidak ada yang dapat menambah umur kecuali kebajikan. Wa innar rajula la yuhramu arrizqa bidandi yusibu. Dan seseorang Syekh Abdul Majid tutup hubungan. Yuhram, dia benar-benar dicegah. Ya. Dia benar-benar dicegah dari rezeki itu bidan biyusibuhu, karena dosa yang dilakukannya. Kemudian kata beliau in hadis, maka dalam hadis ini rotun terdapat bantahan ala man yadunnu anna nadra sababun bidaf'il bala, bahwasanya bernadar itu adalah sebab untuk menolak bala, ya, wa husulin na'ma, dan juga untuk didapatkannya kenikmatan-kenikmatan. Dawakat sahabat hafiz sahihain telah valid dalam hadis riwayat sahih, dua kitab sahih dari Nabi SAW, annahu naha anil nadri, bahwasanya beliau bahkan pernah melarang berbuat nadar. Beliau menyatakan innahu la ya'ti bi khairin, nadar ini enggak mendatangkan kebaikan. Wa innama yastakhraju minal bakhil, tapi itu dikeluarkan, dia muncul dari orang-orang yang bakhil, karena dia mau beramal kalau dapat, dia mau bersedekah kalau dapat, gitu. Antum mau kalau mau traktir, traktir aja, gak usah nungguin kalau gol, arufnya baru saya traktir teman-teman. Ya iya, itu kan sebabnya itu. Kalau belum gajian mau gak traktir pakai apa? Akadah. Terus mana lagi tadi? Wa'lami. Dan ketahuilah anna doa yakunu masyru'an. Ya. Bahwa doa itu disyariatkan nafian serta bermanfaat di ba'dil asya'du nabadi. Itu di dalam berbagai hal, sebagian perkara, tapi tidak pada sebagian perkara yang lain. Kadzalika huwa. Ya. Demikian pula hal ini. Walihada la yuhibbullahu al-muhtadina fi du'a. Oleh karena itu Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dalam doa. Wa kana al-Imam Ahmad yaqra'u. Dalam doa maksudnya dalam ini dalam apa? Itu dalam hal minta tambah umur. Boleh minta tambah umur dalam perkara kebaikan. Hadisnya hadis Amr, dalilnya hadis Amr bin Yasir tadi. Nah, kebaikan untuk akhirat. Kebaikan untuk akhirat. Baik. Oleh karena itu Imam Ahmad membenci ayat Allahu bitulil umur. Imam Ahmad dulu enggak suka. Ya. Ada orang yang apa ayudah, beliau didoakan umur panjang, wa yaqul hadza amrun qad furiga minhu. Ini adalah perkara yang sudah kelar, kata Imam Pak. Sudah kelar, diputuskan. Umurnya panjang atau enggak, sudah kelar. Ngapain doa-doain saya pakai panjang umur? Ini Imam Ahmad enggak suka. Demikian. Ya. Tapi benar enggak pernyataannya Imam Ahmad nih? Kalau yang di sini ya, saya baca ini penjelasan dari Syekh Jibril. Wa dzakara syarih anna al-Imam Ahmad kana yaqrahu ayyud'a lahu bitulil umur. Waqad ikhtulifa fi jawazi dzalik, lakinnas sahiha anna dzalika jaizun insyaallah. Boleh. Yang penting ada takdirnya, didoakan kebaikan ukhrawi. Ya, kama yud'a lil insani bil jannati wa bil maghfirati wa bil rizqi wa bil hayati at-thayyibah, sebagaimana seorang didoakan dengan mendapatkan surga, ampunan, rezeki, kehidupan yang baik, pemasbadari. Padahal itu sudah ditakdirkan ya. Sudah kelar enggak? Qad furiga. Ya. Kama yad'u al insanu aidan li nafsihi bi hadhil asya. Sebagaimana manusia juga berdoa dengan ini semua, minta itu semua, minta surga, ampunan yang lain untuk diri dia sendiri. Baik. Berikutnya, amma qauluhu ta'ala. Fadal, baca di sini. Ayat. Akhara ismu dirhamin akhara. La yunqasu min umri mu'ammarin, min umri mu'ammarin. Isuhuf nah ini yang tadi saya sebut, ada pendapat yang lain. Ini pada suhuf yang malaikat sudah tahu. Terus sohofi siaku enggak pakai al siakul ayati. Nah, wakila udah cukup dulu. Wayansakuhu itu. Wayansakuhu. Ayo cukup. Nah, dari mana ayat bacanya? Adapun firman Allah Ta'ala, wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wala yunqasu min umurihi illa fi kitab. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seseorang. Orang yang mu'ammar, mu'ammar itu yang berumur panjang, wala yunqasu, dan tidak pula dikurangi min umurihi umurnya, melainkan itu sudah ditetapkan di kitab, di lauhul mahfuz. Ya, ala annal mahwa mana tadi? Faqad qila bid damir al madhkur fi qouli ta'ala min umri. Ya, ada ini ada yang menyatakannya. Damir di firman Allah min umri innahu bi manzilati qaulihim indi dirhamun nisfu nisfuhu. Itu ada yang menyatakan seperti kedudukan orang-orang Arab menyatakan saya punya satu dirham dan setengahnya. Saya punya satu dirham dan setengahnya. Dia punya satu setengah dirham. Wa yakunul makna la yunqasu min umrihi wa mu'ammarin umri mu'ammarin akhara. Maka maknanya apa? Tidak dikurangi umur seorang yang panjang, seumur seorang yang berumur panjang lainnya. Ya. Wakila ada yang menyatakan aziyada wa nuqsan fi suhuf. Bertambah atau berkurang umur itu adalah yang sudah yang ada di lembaran allati fi aidil malaika. Yang ada di tangan malaikat wa humila qauluhu ta'ala. Maka firman Allah Ta'ala ini dibawa ditafsirkan makna yang lain yaitu likul di ajalin kitab. Pada setiap masa ada kitab itu yang tertentu takdirnya. Yamhullahu ma yasha'u wa yusibu. Wa yusbitu afwan. Wa yusbit. Allah menghapus apa-apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa-apa yang Allah kehendaki. Nah. Wa indahu umul kitab, dan di sisinya lah ilmu umul kitab lahul mahfud. Ya. Ala annal mahwa wal isbata minas suhuf allati fi aidil malaika. Bahwa penghapusan dan penetapan itu nambah umur atau kurang itu ada di lembaran-lembaran yang ada di tangan malaikat. Wa anna qawlahu indahu umul kitab, bahwasanya tiap-tiap masa itu ada kitab yang tertentu, itu lahul mahfud. Itu adalah lahul mahfud. Wa yadullu ala hadzal wajh siyaqul ayat, dan konteks ayat menunjukkan kepada persepsi seperti ini, kepada pendapat ini, sisi pendapat ini. Itu likulli ajalin kitab. Ya, redaksi ayat menunjukkannya. Setiap masa ada kitab tertentu. Kemudian Allah berfirman yamhaullahu mayasha'u wa yusbit. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Ai min dzalika kitab, itu yang dari kitab tersebut. Wa indahu umul kitab asluhu, itu maksudnya asal dari kitab tersebut. Itu apa? Lauh al-mahfud. Kemudian